Mitra Bisnis, Majelis Hakim Tipikor Jakarta memvonis Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Khosyah hukuman penjara 4 tahun dan denda 200 juta rupiah. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 10 tahun penjara dan denda 250 juta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, apa komentar Anda melihat vonis ini? Harus dipahami dulu, kita mengenal ajas hukum res judicata praeterat habetur. Putusan harus dianggap benar dan dihormati selama belum dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Artinya siapapun di republik ini harus menghormati putusan hakim, karena itu kewenangan hakim. Satu, kita pegang. Kedua, kewenangan jaksa juga untuk menuntut. Ya, jaksa namanya penuntut umum, dia mewakili publik. Ketika umum merasa keadilannya diwakili oleh jaksa di pengadilan. Nah, kita lepasannya realitanya, jaksa menuntut 10 tahun, hakim menuntut 4 tahun. Persoalannya, adilkah putusan 4 tahun? Tentu jawabannya kan bagi masyarakat, ya nggak bisa dong, masa aku diputus 4 tahun. Kenapa nggak bisa 4 tahun? Perkara itu adalah perkara korupsi. Korupsi itu, ya, terkenal. Itu adalah kejahatan serius, kejahatan luar biasa, kejahatan yang menimbulkan merusaknya peradaban bangsa, rusaknya masyarakat kita, jadi miskin. Kenapa? Karena perilaku koruptor. Nah, kalau koruptor dihukum ringan, padahal kita telah meratifikasi UNCRC 2002, hukumannya ringan, ya apa bedanya sama maling-maling lain? Apa artinya? Tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian, kemanfaatan. Artinya apa? Berarti tidak ada pemanfaatan kalau dihukum ringan, akan menimbulkan para kepala daerah lainnya melakukan hal yang sama. Kita pernah ingat, Gubernur Aceh dulu, beberapa gubernur-gubernur, beberapa kepala daerah lagi melakukan perbuatan yang sama, itu diulang. Kenapa? Hukumannya ringan. Berarti tidak ada efek jera. Tidak ada kepastian. Hukum telah mengatur. Kita meratifikasi internasional, hukuman harus berat. Ternyata tidak. Yang lebih penting, rasa keadilan masyarakat yang merasa terluka akibat para koruptor di wilayah Banten itu, setelah dia memisahkan diri dari Jawa Barat, Banten tidak pernah maju. Apakah di sekeliling rumah gubernur mereka menderita? Adilkah dia dihukum 4 tahun sementara dia meraup dari hasil korupsinya lebih besar? Walaupun itu baru satu perkara ya, penyuapannya. Lebih penting lagi, dia menyuap seorang penegak hukum. Dan dia seorang kepala daerah. Pejabat dengan pejabat, itu kan bejat semuanya. Republik jatuh kan, jatuh-jatuhnya penegak hukum karena ketika Atut dan beberapa kepala daerahnya melakukan penyuapan. Dan kedepannya, apa yang sebaiknya dilakukan dan diperjuangkan, Kang, terkait kelanjutan kasus ini? Karena itu tuntutannya lebih dari di bawah 2/3, maka jaksa KPK harus mengajukan banding. Biar aja banding sama MA. Kita berharap MA ditangani oleh Artijo, biar hukumnya ditambah. Karena supaya ada pembelajaran kepada siapapun, koruptor ya harus, ya. Karena kita bisa berbeda pendapat, tapi kita berharap bahwa pelaku koruptor harus dihukum seberat-beratnya. Bagi si terdakwa sendiri, kalau itu merasa dia tidak melakukan, ya silakan. Kalau dia ingin bebas, ya ajukan banding sama-sama, biar nanti di ujungnya diperiksa oleh MA. Lalu kalau melihat selama ini, masyarakat dikatakan sudah mulai apatis melihat penegakan hukum di Indonesia. Kalau dikaitkan dengan kasus ini, bagaimana Kang? Publik itu sudah menganggap bahwa, percayalah sekarang yang bisa menegakkan korupsi adalah KPK. Ketika sekarang KPK nuntut hukuman tinggi 10 tahun, dan hakim memutus 4 tahun, ya publik kan berharap ke KPK. Sekarang sejauh mana KPK berani menindaklanjuti terhadap putusan 4 tahun untuk melakukan upaya hukum, yaitu banding. Kalau nanti ujungnya kecil, ya sudah. Seperti katakan di atas tadi, ya hormatilah putusan hakim. Kita tinggal mengetuk hakim, sejauh mana hakim merasakan keadilan di masyarakat, gitu kan. Perantapan kalau koruptor hukuman ringan. Demikian mantan Hakim Agung Asep Iwan Iriawan. Saya Wendy Lim.